Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan, dan tentu saja iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita miliki ini dapat menjadi modal untuk menambah kenikmatan-kenikmatan yang akan kita raih di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat 90 dari surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang bersedah diri kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sini terlihat jelas bahwa niat buruk itu akan menyengsarakan diri sendiri. Man hafara hufratan waqa'a fiha, barang siapa yang melobang lobang dengan tujuan untuk mencelakakan orang lain, maka kemungkinan besar yang celaka malah diri sendiri. Untuk itu di dalam ayat Al-Qur'an juga kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bila kamu berbuat baik itu kembali dampak positifnya untukmu, dan apabila kamu berbuat jahat dan dampak positifnya juga kembali untukmu. Di sini disebutkan ada bagh yang wa'adwa, niat buruk Fir'aun dan bala tentaranya untuk menyakiti Fir'aun dan Bani Israel itu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan tenggelamnya mereka di dalam Laut Merah. Ini merupakan pembelajaran yang berharga bahwa ketika Allah menunda-nunda penyiksaan, bukan berarti Allah melupakannya. Allah akan Allah pasti akan membalas siksaan orang-orang yang telah menzalimi sesama manusia, menzalimi diri sendiri, terlebih-lebih menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menundanya, bukan berarti Allah melupakannya. Pasti ada masa untuk pembalasan tersebut. Namun satu catatan penting, bahwa pembalasan itu dapat ditangguhkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mungkin masih ada niat baik untuk kita untuk memperbaiki diri, bertaubat, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, berbeda halnya dengan tobat yang dilakukan oleh Fir'aun ini. Boleh enggak kita bertobat sebelum gor-goroh? Boleh. Dan itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang dilakukan oleh paman Nabi Abu Thalib. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Abu Thalib itu akhirnya menjadi seorang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadapan Nabi Muhammad dia masih enggan untuk mengucapkan syahadat, tetapi di samping pangkuan Ibnu Abbas yang menemukan saat-saat detik terakhir wafatnya Abu Thalib, dia mengucapkan syahadat. Dan menurut Ibnu Abbas, Abu Thalib adalah mati dalam keadaan Islam. Ini merupakan bukti bahwa selama masih ada hayat di kandung badan, selama masih memiliki niat yang baik dan masih bisa untuk bertobat, lakukanlah tobat itu. Dan ketika sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat, yang ada tinggallah penyesalan sebagaimana yang terjadi pada diri Fir'aun dan kaum tentaranya. Kami persilakan Ustaz Perdana, Ustaz Dahlan, dan Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih Ustaz Jenal Arifin. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena kita berhadapan dengan satu kisah yang begitu menakjubkan. Dan mungkin hampir-hampir tidak bisa dibayangkan bagaimana dengan perhatian yang diberikan oleh Allah, bimbingan serta proteksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, secara khusus di sini Nabi Musa. Allah kemudian menampakkan kekuasaannya dalam bentuk membelah lautan menjadi dua. Subhanallah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami mungkinkan Bani Israel untuk melintasi lautan. Kalau kita perhatikan di surat Asy-Syu'ara, Allah membahasakan idrib bi'asakal bahra famfalaqa Bahkan aku lufirkin qataudil azim, ya. Coba pukulkan tongkatmu ke dalam ke lautan itu wahai Musa, dan yang terjadi adalah infalaka, terbelah dua seakan-akan setiap belahnya itu seperti gunung yang besar. Kalau di dalam surat Asy-Syu'ara Allah membahasakan itu adalah pekerjaan Nabi Musa, tongkat yang dipukulkan oleh Nabi Musa. Tapi di dalam ayat ini Allah membahasakan wajawazna, kami biarkan Nabi Musa dan pengikutnya itu lewat, untuk menggambarkan kepada kita bahwa mukjizat yang diperoleh oleh para nabi itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekuasaan Allah begitu besar, tidak ada sampai sekarang tidak ada yang mampu membuat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan seperti yang terjadi pada Nabi Musa ini, lautan yang terbelah dua. Dan kalau coba kita pikir lagi, dalam penjelasan terdahulu sudah dikatakan terbelah duanya air lautan sampai ke batas daratannya itu, tanahnya itu, ternyata tanahnya sendiri itu tidak becek dan mampu terus dilalui oleh Nabi Musa beserta pengikutnya. Kalau kita mau berpikir secara rasional, yang namanya bekas air pasti meninggalkan bekas becek di situ. Tapi ternyata Nabi Musa beserta dengan pengikutnya dapat dengan mudah melenggang melewati lautan tersebut dan sampai di penghujungnya. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berkuasa, mampu menunjukkan kekuasaannya yang begitu dahsyat. Dan sudah seharusnya ini menyadarkan kita semua bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita adalah manusia yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, di dalam gerak dan aktivitas kehidupan kita, tetap selalu melantunkan doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita song-song hari-hari baru kita di tahun baru kita dengan semangat baru dan dengan keyakinan baru bahwa Allah dengan kekuasaannya akan mampu menjamin segala kehidupan kita kalau kita tetap berdekatan dengan dirinya. Iya, ayat ini juga menandakan bahwasannya bagi umat Islam untuk memperingati yang namanya hari Asyura, karena hari Asyura ini adalah hari yang kalau kita kaji saat ini adalah memang diselamatkanlah Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel pada saat itu dari kepungan dan kejaran oleh Fir'aun, yang mana dapat membelah laut yang begitu luasnya sehingga menjadi jalan yang biasa. Maka hari ini juga lah sebetulnya, maksudnya pada hari yang diselamatkan Allah sallallahu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam beserta tentara beserta Bani Israel, maka hari itu adalah hari yang mana Rasulullah katakan adalah lebih lebih apa namanya, lebih bagus kita berpuasa ketimbang orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena Rasulullah sebelumnya menanyakan kepada orang Yahudi, karena para orang Yahudi pada saat itu berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena pada hari ini kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Musa dari kejaran dan kepungan Fir'aun yang begitu dahsyatnya. Begitulah Allah selalu menolong hambanya. Di setiap kesulitan Allah akan pasti menolong kita kalau betul-betul kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara. Ya, terima kasih. Jadi mari sama-sama kita hayati ayat yang telah dibacakan oleh narasumber kita, yaitu surat Yunus ayat 90, di mana kalau kita melihat bahwa Fir'aun begitu kejam, ya, dengan sifat-sifat yang sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menteror atau memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, di sini perlu kita garis bawahi bahwa sifat Fir'aun yang saat-saat ini kalau kita melihat dari kehidupan kita, begitu banyak manusia-manusia yang mengikuti langkah-langkah gerak-geraknya Fir'aun, di mana pada hakikatnya Fir'aun itu adalah satu contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Sebagai contoh, jangan kita mengikuti gerakan-gerakan atau gerak-geriknya Firaun. Sesungguhnya itu adalah sudah merupakan kesesatan. Maka oleh karena itu, para pendengar yang budiman di sini, marilah kita mengikuti sosoknya Nabi Musa alaihi salam, ya, yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimusuhi oleh Firaun. Maka di sini kita harus mengikuti sosoknya Nabi Musa alaihi salam untuk atau melakukan, ya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bahkan mari sama-sama kita menjauhi gerak-geriknya Firaun yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka janganlah engkau mengikuti gerak-gerak Firaun. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita di studio yang berbahagia ini dapat kita ambil kesimpulan dua poin penting. Yang pertama, bahwa mukjizat telah terjadi pada sosok Nabi Musa alaihissalam dan itu adalah masa lalu. Tetapi pelajaran penting dari mukjizat itu adalah bahwa ketika niat kita baik, yakinlah di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka oleh sebab itu tidak ada istilah pengangguran dalam Islam, karena Islam mengaku prinsip faiza faraghta fansab. Apabila engkau memiliki waktu luang, maka isilah waktu-waktumu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang mungkin telah selesai S1, masih mungkin statusnya belum mendapat pekerjaan tetap, lanjutkan kepada S2. Yang telah menyelesaikan S2, mungkin belum ada pekerjaan yang tetap, lanjutkan pada S3. Dan bila ada peluang-peluang kerja, walaupun itu nampaknya kecil, tapi tidak ada di mata Allah suatu hal yang kecil kalau dia bermanfaat. Karena bagi Allah adalah niat kita yang baik akan selalu mendatangkan kemudahan di balik setiap langkah-langkah kesulitan yang kita alami. Itulah mungkin dapat kita pahami dari makna mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan berpikir, ya para nabi enaklah hidup karena memiliki mukjizat, aku ini apalah seorang hamba yang lemah. Tidak. Awa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu menjadi orang-orang yang kuat, perkasa, wibawa kalau engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan udara, air, api, tanah sebagai sarana untuk kehidupan kita, dan dia adalah makhluk yang melayani kita. Tapi jangan salah bahwa air, udara, api, dan tanah pun bisa menjadikan sarana yang membahayakan kita. Allah dapat saja menyiksa manusia dengan hal-hal yang menjadikan yang sebenarnya manusia tidak pernah luput dan lepas dari hal-hal tersebut. Contohnya air pada peristiwa Nabi Musa ini dapat menenggelamkan Fir'aun, yang siapa sangka bahwa air yang selamanya kita butuhkan ternyata kita ditelan oleh air. Selama ini kita menelan air, rupanya suatu waktu kita ditelan oleh air. Itulah yang terjadi tsunami beberapa tahun yang lalu. Kemudian begitu juga udara yang menghancurkan kota Ad dan Irom. Bagaimana udara dingin yang bersangatan, dan bagaimana angin yang menerpa begitu dahsyat sehingga menenggelamkan. Sampai sekarang kita menemukan Iromazatil Aimat, yang bagaimana itu kekuatan yang lebih hebat dari apa yang dibangun Fir'aun dengan piramidnya. Tetapi sampai sekarang di daerah Arubul Khali, di kawasan semenanjung Arab itu, masih ditemukan oleh bangsa Arab yang selalu pergi ke Yaman, bagaimana daerah itu sangat mencekam, walaupun itu telah terjadi jauh hari sebelum, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW hidup. Dan begitu juga kita menemukan bagaimana api yang merupakan kebutuhan hidup manusia dapat menjadi tentara yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga bagaimana tanah yang bisa menenggelamkan kaum Lut yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bahwa ketika kita yakin kepada Allah, makhluk-makhluk Allah yang kita rasa tidak mungkin akan menjadi penolong-penolong kita, berkat kekuasaan Allah, dia bisa saja menjadi sarana untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Itulah mukjizat-mukjizat yang mungkin secara bahasa akan kita temui dalam kehidupan ini. Betapa banyak orang bisa diselamatkan oleh air, udara, api, dan tanah. Dan di sisi lain, betapa banyak juga orang akan tercerderai menjadi susah karena air, udara, api, dan tanah. Dekatlah kepada pemilik air, api, udara, dan tanah, karena ketika kita mendekat kepada air, api, udara, dan pemilik air, api, udara, dan tanah, maka air, api, udara dan tanah akan menjadikan sarana yang membahagiakan kita di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.